warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah. Kembali pada siang hari ini di waktu duha, waktu yang afdal, waktu yang terbaik dari waktu-waktu yang dilalui oleh seorang hamba, oleh seorang muslim. Terlebih ketika seorang muslim berusaha untuk memanfaatkan dan mempergunakan waktu ini dengan ibadah, dengan amalan saleh, taqarrub ila Allah azza wajalla, yang dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat pada waktu-waktu ini banyak dari kalangan kaum muslimin, dari masyarakat secara umum, ya, mempergunakannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan tidak sedikit yang terjerat dalam kemaksiatan, ya, sehingga termasuk kesempurnaan keimanan seorang muslim adalah dia berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan, ya, baik dalam urusan dunia demikian pula akhirah. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, termasuk baik keislamannya seorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga tentunya keberadaan kita di tempat ini, ya, mudah-mudahan sebagai bahagian dan upaya kita untuk menyempurnakan keimanan kita, ya, dan termasuk di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dan tentunya ketika seorang mempelajari ilmu, ya, atau mendengarkan kajian ilmiah yang membahas tentang Al-Quran demikian pula Sunnah, hendaknya dia meluruskan niatnya, ya, meluruskan tujuannya, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menginginkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dia berusaha untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau mengatakan, la ta'allamul ilma li thalas, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk tiga hal. Ya, jangan kalian mempelajari ilmu untuk tiga hal, untuk tiga perkara. Litumaru bihi sufaha au lijadilu bihi ulama. Yang pertama adalah untuk kalian, ya, mendebat orang-orang yang jahil, ya, membantah mereka dan merendahkan mereka. Nah, dan jangan pula dengan tujuan yang kedua, ya, untuk membantah, ya, arahan-arahan dan bimbingan para ulama. Nah, ini nasihat beliau radhiyallahu ta'ala anhu, aw litasarrafu wijhatan nas ilaikum, atau yang ketiga, ya, untuk mengarahkan wajah-wajah manusia, pandangan-pandangan mereka ke arah kalian. Ini untuk mencari popularitas, ya, untuk mencari ketenaran, supaya dikenal, supaya dipandang, supaya disanjung dan dielulukan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jangan kalian belajar ilmu ngaji dengan tujuan ini. Yang pertama, untuk merendahkan, mendebat, ya, orang-orang yang jahil, orang-orang awam, ya, sehingga ketika dia berbicara di hadapan masyarakat, ya, di hadapan orang-orang yang jauh dari Islam, oh, dianggap sebagai orang yang memiliki banyak ilmu, sehingga setiap apa yang diucapkan itu didengarkan, ya, dan marah kalau dicuekin, ya, diindahkan. Atau yang kedua, dengan tujuan membantah para ulama, ya, membantah bimbingan dan arahan para ulama. Ya, tentunya para ulama warasatul anbiya, pewaris ilmunya para nabi, yang mana mereka adalah orang-orang yang telah diberikan mandat untuk mengemban syariat yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merujuk kepada mereka, yang menjadikan mereka sebagai referensi dalam memahami Islam, yang kita wajib untuk taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, taatilah Allah, patuhilah rasulnya, dan ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu orang-orang yang mengurusi urusan kalian. Kata para ulama, makna dari ulil amri pada ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-umara, dan yang kedua adalah al-ulama wal-fuqaha. Al-umara, para pemimpin, yaitu orang-orang yang mengurusi urusan dunia kaum muslimin. Ya. Adapun ulama fuqaha, mereka adalah orang-orang yang mengurusi kaum muslimin dalam urusan agama. Sehingga ketaatan kita, ya, kepada mereka itu dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang baik, yang sejalan dengan syariat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun apabila itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Dan sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Ya, sehingga apabila, ya, telah ada bimbingan dan arahan para ulama kita yang dikenal istiqomah di atas al-haq, di atas siratul mustaqim, di atas manhajur rasul, maka wajib bagi kaum muslimin, terlebih kita, ya, yang awam, yang jauh dari, ya, ilmu, yang jauh dari para ulama, sangat butuh kepada bimbingan serta arahan mereka, para ulama kita. Ya, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, ya, masih memanjangkan dan menghadirkan para ulama kita di tengah-tengah kita di zaman ini. Ya, seperti Syekh Rabi', ya, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari, Syekh Abbad, dan yang lainnya, Al-Fauzan, ya, dan sederet para ulama yang istiqamah di atas al-haq, yang mereka ikhlas, ya, di dalam mengarahkan umat, di dalam mengarahkan kaum muslimin kepada kebaikan. Ya, wala nuzakki alaihi ahada wallahu hasibuh. Nah, maka termasuk adab yang baik bagi seorang penuntut ilmu ketika belajar, tujuannya jangan, ya, ilmu yang dia miliki, kaidah-kaidah, ya, usul yang dia miliki itu justru untuk merendahkan dan, ya, melecehkan kemuliaan para ulama. Ya. Luhumul ulama masmumah kama yuqal. Ya. bahwa daging para ulama itu beracun. Ya, sehingga ketika seorang menendahkan para ulama kita, para ulama kaum muslimin, maka ini dikhawatirkan menjadi senjata makan tuan, menjadi bumerang baginya. Dikhawatirkan ini menjadi sebab Allah jauhkan hidayah darinya. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Ya, ketika mereka menyimpang, ya, lebih mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengindahkan nasihat para ulama, azagha Allahu qulubahum. Allah selewengkan, Allah sesatkan, ya, kemana dia berpaling. Alhamdulillah, ini termasuk adab yang baik ketika seorang belajar, ya, jangan tujuannya untuk, ya, mendebat kemudian merendahkan para ulama. Dan juga yang ketiga, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, jangan sampai seorang ketika belajar tujuannya agar supaya, ya, dia tenar, ya, tersohor, dikenal di mana-mana. Ya, maka ini termasuk adab yang jelek. Ya, ketika seorang menuntut ilmu tujuannya ini, ya, terlebih menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, ya, sekedar ingin tampil, alhamdulillah. Maka ini, ma'asyur muslimin rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa badahu biqaulikum wa fi'likum, ya, bima indallah, ya, fa innahu yabqa wa ma siwahu fayadhhabu ma siwah. Oleh karena itu, carilah dengan ucapan kalian, dengan perkataan kalian, dan perbuatan kalian, amalan kalian, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapkan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena itu yang akan kekal. Itu yang akan langgeng. Fayadhhabu ma siwah. Adapun yang selainnya, ya, maka ini akan sirna. Ya, pujian mungkin didapatkan, ya, ketenaran mungkin akan diraih. Nah, mungkin dia mampu mendebat, ya, orang-orang yang jahil, orang-orang awam, dan mungkin dia mampu merendahkan para ulama. Ya, tapi itu akan sirna. Ya, na'udzubillah. Allah akan hinakan dia. Allahu musta'an. Baik. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita, ya, untuk membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Muwaffaq bin Qudamah rahimahullah dalam kitab Undatul Ahkam, di mana kita masih menjelaskan dan menggali beberapa faedah pelajaran yang berharga dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, sampai akhir dari hadis ini. Di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa fawaid terkait dengan hadis ini, dan di antara faedah yang lain, ya, dari hadis ini menunjukkan bahwa niat, ya, ini merupakan syarat, ya, sebuah amalan, ya, syarat sebuah amalan yang menentukan baik dan rusaknya sebuah amalan. Ya, oleh karena itu As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam kaidah qaidul fiqhiyahnya, kata beliau, wa niyyatu syartun li sa'iril amal biha as-salah wal fasadu lil amal. Ya. Nah, bahwa niat ini merupakan syarat, ya, bagi setiap amalan. Amalan masuk di dalamnya ucapan-ucapan, perkataan, zikir-zikir, wirid, ya. Demikian juga amalan-amalan anggota badan. Sehingga dari sini hendaknya apa yang telah kita amalkan dari wirid-wirid, doa, zikir-zikir itu barengi dengan niat. Ya, hadirkan hati kita. Jangan sampai karena saking biasanya membaca wirid tanpa terasa, enggak meresapi. Ya, meluncur begitu saja. Dia baca zikir pagi dan sore. Ya. Terkadang dia baca juga wirid, ya, zikir-zikir setelah sholat atau sebelum tidur dia baca, namun gak sadar dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saking seringnya sampai tidak menyadari, sehingga terkadang kurang pengaruhnya. Saya sudah baca zikir sebelum tidur kok masih ketindis, ya. Kenapa? Karena ketika membaca melayang pikirannya entah kemana, ya, tidak menghadirkan hatinya ketika dia membaca wirid-wirid sebelum tidur. Ya. Tambah lagi tidak memahami maknanya. Untuk menghadirkan hatinya saja bahwa dia sedang berzikir kepada Allah, isti'adzah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejelekan dan keburukan, itu saja tidak, terlebih memahami maknanya. Maka ini yang menyebabkan terkadang pengaruhnya itu hilang. Ya. Pengaruhnya hilang. Ya, sehingga yang disalahkan bukan hadisnya, tapi orangnya, ya, oknumnya. Nah, Allah musta'an. Maka di sini pentingnya kita memahami hadis ini bahwa hadirkan ya niat, keinginan, ya, kekhusyuan ketika kita membaca wirid-wirid. Demikian juga amalan-amalan anggota badan. Ya, bihas shalah wal fasadu lil amal. Di mana kata beliau rahimahullah, niat ini menentukan baik dan rusaknya sebuah amalan. Kemudian masalah yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan hadis ini adalah tentang apa hukum at-talafudhu bin niyyah, ya, melafadzkan niat, yang sering kita mendapati di tengah masyarakat kita, bahkan ini sangat marak, ya, hampir tidak ada satu tempat, satu kampung, satu daerah yang kita lewati, yang kita singgahi, masjid atau musola, melainkan ketika mereka hendak sholat atau berwudu, itu ada lafaz-lafaz tertentu yang mereka ucapkan, ya, awaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar lillahi ta'ala, ya, na'am, ataupun ketika sholat zuhur dia mengatakan, ya, nawaitu usolli fardhu dhuhri arba' raka'atin, ya, mustaqbil qiblati lillahi ta'ala makmuman, nah, dan seterusnya, ya. Ini maksud dari melafadzkan niat. Maka di sini para ulama kita membahas apa hukumnya. Nah, Syekhul Islam rahimallahu taala, demikian pula yang lainnya, menyebutkan bahwa at-talafudhu bin niyyah ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan, ya, oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, amalan yang baru, ya, tradisi yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, kepada para sahabatnya. Demikian juga tidak pernah diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan para sahabatnya pun tidak. Demikian juga para tabi'in. Ya, bahkan para ulama yang setelahnya. Ya, Al-Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, demikian juga ya Al-Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Ya, tidak ternukilkan satupun dari mereka yang mengamalkan amalan ini. Nah, lalu apa yang melatar belakangi, ya, adanya kebiasaan ini di tengah masyarakat kita? Bahkan hampir-hampir semuanya mengamalkan, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kecuali yang Allah berikan hidayah untuk mengetahui bahwa itu adalah amalan tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di antara sebab, ya, mengapa amalan ini sangat merebak dan sangat masyhur di tengah kaum muslimin, di tengah masyarakat, ya, sebagian mereka adalah salah di dalam memahami perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, di mana masyhur amalan ini dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Asy-Syafi'iyah, mazhab Asy-Syafi'iyah, di mana sempat ternukilkan dari beliau rahimahullah Imam Syafi'i, beliau mengatakan as-salatu la budda fiha min an-nutqi fi awwaliha, ya, as-salatu la budda fiha min an-nutqi fi awwaliha, bahwa pada salat itu, ya, ada keharusan untuk mengucapkan sesuatu min awwaliha, ya, pada awal kali seorang mengerjakan salat. Ya, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga orang-orang yang menisbahkan kepada mazhab Syafi'iyah, ya, mereka memahami dan menafsirkan perkataan Imam Syafi'i ini berarti sebelum seorang mengerjakan salat itu ada sesuatu yang diucapkan. Ya, seperti nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Maka Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau membantah anggapan ini, bahwa anggapan ini keliru dan salah. Ya. Namun maksud dari Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, anna marada Syafi'i takbiratul ihram. Ya. Bahwa yang dimaksudkan Imam Syafi'i dari perkataannya tersebut adalah takbiratul ihram. Jadi ketika seorang ingin mengerjakan salat, betul, awal kali dia mengerjakan salat itu ada ucapan yang harus diucapkan. Apa itu? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, bukan usalli. Ya. Nah. Bal an ashab asy-Syafi'i ghalatu min fahmi nass asy-Syafi'i. Bahkan pengikut dari mazhab Syafi'i mereka telah salah, keliru di dalam memahami perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hada ala anna al-murada minhu at-talaffuz bin-niyyah. Ya. Yaitu mereka memahami yang dimaksudkan dengan perkataan Imam Syafi'i tersebut yaitu dianjurkannya untuk at-talaffuz bin-niyyah, yaitu melafadzkan niat tadi. Ya, mengucapkan niat. Wa adamu hadha wujhan 'inda Syafi'i wa laysa riwayatan 'anhu. Ya, sementara sama sekali tidak ada sisi, ya, pendalilan, ya, untuk menguatkan pendapat mereka dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tersebut. Dan sama sekali tidak ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i dari perkataannya tersebut adalah melafalkan niat. Sama sekali tidak. Ya, jadi mereka salah paham. Ya, Allahu musta'an. Nah. Dan ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, di sini ada dua hal penting yang harus diperhatikan ketika seorang, ya, telah mengetahui bahwa melafadzkan niat ini tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan, la wajib, wala sunnah, wala mustahabbah, ya, wala mubah, ya, tidak diwajibkan, tidak disunahkan, tidak disukai, dan tidak pula dibolehkan. Ya. Artinya bahkan para ulama menyebutkan ini adalah amal yang bid'ah, ya, amal yang bid'ah. Nah, di sini ada dua hal penting yang harus dipahami bahwa seseorang, ya, tidak cukup sekedar melafadzkan niat tanpa ada keinginan dalam hatinya untuk melakukan satu amalan. Nah, jadi terkadang ada sebagian mereka yang memberat-beratkan diri, ya, melelahkan diri dengan memfasihkan lafaz niatnya, ya, lafaz niatnya. Dia fasihkan usolli, ya, shotnya saja sampai, ya, sampai jos, ya. Nah, berusaha untuk fasih, ya. Ya, bahkan ketika ada yang kurang saja harokatnya itu sampai diulang-ulangi. Ini huruf. Sementara seorang ketika, ya, talafudu bin niyah, melafadzkan niat tanpa ada keinginan dalam hatinya untuk melakukan amalan tersebut, ini bisa batal amalannya. Kemudian perkara yang kedua, tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan, ya, seorang ketika meniatkan sesuatu dalam hatinya untuk mengerjakan satu amalan, kemudian dia harus melafalkan niatnya. Bahkan mengucapkan, ya, niat dengan hatinya saja, ya, ini tidak disyaratkan. Ya. Lisannya tidak ngomong, tapi hatinya gak pas kalau gak berbicara. Iya gak? Ada gak seperti ini? Kadang ada. Was-was. Karena saking seringnya, ya, sebelum sholat dia melafalkan niat, sehingga ketika sudah mengetahui hal ini salah paham lagi. Disangka, ya, memang melafalkan niat tidak disyaratkan, tapi melafalkan niat dengan hati ini tetap disyaratkan. Akhirnya apa? Ketika takbir Allahu Akbar, hatinya itu berusaha untuk dikonsentrasikan sehingga belum dilepas, belum bersedekat sampai pas betul hatinya berbicara, saya ingin sholat begitu. Ini juga tidak disyaratkan, ya, berbicara atau melafadzkan niat dengan lisan ataupun dengan hati, ini semuanya tidak disyaratkan. Sehingga kembali kepada apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa niat itu artinya ada al-qasd, al-iradah, al-azm, ya, tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, ya, dari amalan ibadah. Kemudian adanya keinginan, ya, kesadaran, ya, hati seorang untuk melakukan satu amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu apakah di sana ada, ya, amalan-amalan ibadah, ya, yang teranggap amalan ibadah tersebut apabila seorang mengucapkan sesuatu dengan lisannya, yang sebagian menyangka ini melafadzkan niat. Disangka bahwa ini melafadzkan niat, padahal yang sahih ini tidak melafadzkan niat dan bukan melafadzkan niat. Namun ini adalah bagian dari permulaan untuk melakukan satu amalan, di mana amalan tersebut dianggap sah ketika dia mengucapkan kalimat itu. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa contoh dari amalan-amalan tersebut. Yang pertama adalah at-talaq. Ya, talaq. Talaq, ya, lafaz cerai, ya, kata cerai. Ini para ulama menyebutkan tidak sah sampai diucapkan dengan lisan. Ya, sampai diucapkan dengan lisan. Ya, sehingga sekedar niat saja. Ganggu saja. Ini mungkin. Nah, ini pertama, ya, kata cerai, talak, ya. Jadi harus diucapkan dan juga bisa diganti dengan sesuatu yang menduduki kedudukan ucapan, lafaz. Seperti apa? Surat, ya, dengan syarat dipastikan surat tersebut tulisan dari sang suami, ya. Atau kalau sekarang lebih canggih lagi, ya, dengan telepon atau dengan SMS, ya, WhatsApp, ya. Nah, bisa, ya, asal dipastikan, ya, bahwa ini dari si fulan, sang suami. Nah, walhasil sebagian para ulama menyebutkan bahwa talak ini tidak sah, ya, sampai dengan lisan. Yang kedua adalah nazar. Nazar juga tidak sah, ya, tidak teranggap sampai diucapkan. Sekedar keinginan dalam hati saja, saya bernazar ini, tapi dalam hati belum diucapkan, ini belum jatuh, ya, belum jatuh, belum teranggap sampai dia ucapkan, ya, sampai diucapkan. Demikian pula masuk dalam hal ini adalah al-yamin, ya, sumpah, dimana tentunya, ya, di sana ada konsekuensi ketika seorang bernazar, ya, atau bersumpah belum dia ucapkan. Ya, kalau dia menyisi sumpahnya sementara belum diucapkan, maka ini kalau jatuh maka tidak, ya, berhak untuk mendapatkan kafarah. Beda kalau dia sudah mengucapkan, ya, kata nazarnya. Demikian juga mengucapkan sumpahnya kemudian dia menyisihi, maka nanti ada kafaratul yamin, ya. Kan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha tazawaza an ummati, ya, ma haddatsat anfusuha man lam tatakallam aw ta'mal, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku terhadap apa yang, ya, terucap pada hati-hati mereka, yang terpetik dalam hati-hati mereka selama belum diucapkan dengan lisan dan sebelum diamalkan dengan anggota badan. Ya, jadi apa yang terbetik dalam hati, ya, dari keinginan untuk nazar ataupun sumpah tadi, maka ini belum teranggap. Ya. Kapan teranggap? Sampai diucapkan. Demikian juga yang ketiga, ya, yaitu ketika ihram, ya, indal ihram. Ini juga belum teranggap ihram, ya, haji ataupun umrah, sampai dia ucapkan dengan lisannya. Ya. Nah, dan yang keempat adalah inda dzabh, ya, awil nusuk, awil udhiyah, ketika seorang ingin menyembelih hewan kurban, ini juga diucapkan, ya, ini sembelihan saya dari engkau ya Allah, untukmu ya Allah, ya, disembelih, bismillah, ini termasuk yang dianjurkan untuk diucapkan. Nah, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ini termasuk talafudu bin niyah, amalan-amalan yang dianjurkan untuk seorang melafadzkan niatnya. Namun yang sahih wallahu ta'ala alam bisawab, ini bukan melafadzkan niat, tapi ini masuk dalam bagian mengawali sebuah amalan, yeah. Mengawali sebuah amalan, jadi bukan melafadzkan niat. Sehingga ini bukan dalil untuk membolehkan seorang untuk melafadzkan niat sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masalah yang lain, lalu apa hukum menjaharkan, ya, menjaharkan niat. Kalau tadi mengucapkan, ya, mengucapkan, ya, ini bisa dengan suara yang lirih, ya, hanya dia yang mendengar atau yang lainnya, atau menjaharkan itu dengan suara yang keras. Apa hukumnya? Syekhul Islam rahimallahu ta'ala Ibnu Taimiyah beliau mengatakan al-jahru bin niyyati mubtadi'un mukhalifun lisyari'ah idza fa'ala dzalika mu'taqidan annahu minasy syar'i, bahwa seseorang yang mengeraskan niatnya ini mubtadi' mukhalif lisyari'ah, orang yang mengada-ada, ya, dan menyisi syariat. Apabila dia mengerjakannya, melakukannya, ya, dalam keadaan meyakini bahwa itu bagian dari syariat, ya, bagian dari syariat. Nah, masalah berikutnya, apa hukum, ya, niat pada amalan-amalan yang maksudun li dzatihi, amalan-amalan yang inti dalam ibadah, yaitu seorang diperintahkan, ya, untuk mengerjakan satu amal ibadah, ya, seperti salat, ya, berpuasa, zakat, haji, umrah, atau yang semisalnya. Apa hukumnya? Maka dalam hal ini, ya, para ulama menukilkan ittifaq, ijma' tentang wajibnya, ya, tentang wajibnya. Oleh karena itu, ittafaqul ulama ala anna niyyata syartun fil maqasid kas-salati waz-zakati was-siyam, ya, bahwa para ulama sepakat di mana niat merupakan syarat pada amalan-amalan yang diperintahkan di dalam syariat seperti salat, zakat, dan puasa. Nah, dan ini berbeda halnya dengan amalan yang merupakan wasilah, ya, media ataupun sarana, sebab untuk menuju amalan yang berikutnya. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah disyaratkan niat atau tidak, seperti wudu, ya, seperti wudu. Sebagian para ulama menganggap bahwa wudu ini wasilah, ya, amalan ibadah yang merupakan wasilah sebab untuk menuju amalan berikutnya seperti salat, ya, sehingga karena wasilah sebagian ulama mereka tidak mensyaratkan niat, ya, tidak mensyaratkan niat. Nah, dan dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur, ya, di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya, sebagian menyebutkan tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan niat ketika seorang berwudu. Jadi sekedar seorang ngambil air wudu kemudian berkumur-kumur, istinsar, ya, masukkan air ke hidung, dia keluarkan, membasuh muka, cuci tangan dan seterusnya tanpa niat, ya, ini sah. Ya, ini pendapatnya Abu Hanifah, ya, dan Abi Yusuf, ya. Nah, demikian juga Ats-Tsauri dan Al-Auza'i. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa niat, ya, itu merupakan syarat, meskipun itu dalam amalan yang merupakan sebab atau wasilah untuk menuju amalan berikutnya. Ya, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Nah, berdasarkan pengumuman dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amalan itu, ya, tidak sah kecuali dengan niat. Sehingga amalan tersebut meskipun, ya, bukan amalan inti, hanya wasilah saja untuk menuju amalan berikutnya, maka tetap, ya, disyaratkan niat. Ya, disyaratkan niat. Nah, oleh karena itu, kaidah yang masyhur di kalangan para ulama, ya, yang diambil dari hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, yaitu kaidah yang mengatakan bahwa la thawaba illa binniyah, ya, tidaklah seorang akan mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan kecuali dengan niat. Ya, kecuali dengan niat. Nah, dan hal ini ya, dikuatkan dengan beberapa alasan yang lain yang menyebutkan bahwa wudu ya, di samping merupakan sarana atau amalan ya, yang menjadi sebab untuk seorang bisa mengerjakan salat, juga wudu itu sendiri merupakan ibadah, ya, amalan ibadah. Nah, demikian juga wudu ini merupakan ya, amalan yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga tetap disyaratkan niat. Kemudian di antara masalah yang lain adalah tentang hukum ya, merubah niat. Ya, hukum merubah niat dalam sebuah amalan ibadah. Apa hukumnya? Maka dalam hal ini ma'asyara muslimin rahimakumullah ada empat keadaan. Ya, ada empat keadaan. Keadaan yang pertama merubah niat dari amalan yang wajib menuju amalan yang wajib yang berikutnya atau yang lainnya. Misalkan ketika seorang mengerjakan salat, ya, dia bertakbir Allahu Akbar dengan niat salat asar. Salat asar. Di pertengahan salat dia baru teringat bahwa dia belum mengerjakan salat zuhur. Apakah boleh ya, dia pindahkan, dia rubah niatnya dari salat asar menjadi salat zuhur, ataukah harus dia ulangi kembali salatnya? Karena dari awal bukan dengan niat salat zuhur tapi salat asar. Ini masalah, ya kan? Maka untuk keadaan ini ya tidak diperbolehkan ya seorang untuk merubah niatnya ketika telah meniatkan untuk melakukan suatu amalan yang wajib untuk dia rubah menuju amalan yang wajib yang lainnya. Ya, ini yang pertama. Jadi gimana solusinya? Diulangi lagi. Diulangi lagi. Aduh nanggung ya. Kan enggak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Nah, aduh nanggung ini sudah tasyahud ini. Ya kan? Nah, dirubah ya. Antum ya, Anda belum salat zuhur ya. Kerjakan salat zuhur dulu. Nah. Kemudian keadaan yang kedua, merubah niat dari amalan yang sunnah menuju wajib. Menuju wajib. Nah, ya ini juga ya, mungkin disebabkan karena ya, fitrah manusia ya, yang tidak lepas dari sahw, ya, lupa ya, lumrah ya. Tapi jangan jadi pelupa. Kalau lupa, kadang-kadang lupa, ya biasa. Ya, tapi kalau sudah sering lupa, ya, ini berbahaya. Ya. Nah, sampai dalam masalah ibadah. Akhirnya apa? Dikhawatirkan nanti dihinggapi dengan penyakit was-was. Ya. Was-was. Sudah takbir Allahu Akbar, sudah sekian menit sholat. Ya, mendengarkan imam, membaca sholat, membaca Al-Fatihah, surah. Mau ruku. Tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum ya? Ini baru rakaat yang pertama. Ya. Belum lagi rakaat kedua, lupa lagi. Sudah baca atau belum? Terus seperti itu. Akhirnya dipermainkan oleh syaitan, ya. Ya, dipermainkan oleh syaitan. Seakan-akan dia tidak terbiasa dengan ibadah sholat sampai semuanya lupa. Ya. Tambah lagi rakaatnya, seringnya lupa. Sudah berapa ini? Ya. Nah, sampai jadi makmum lupa. Ya. Sampai ada kejadian imam sama makmum lupa semuanya. Ini sholat apa ini? Sampai yang bingung anak kecil. Ya, subhanallah ada anak kecil yang ingat. Oh ternyata memang sholatnya kurang. Duhur harusnya 4. Ya, imamnya yang tua, yang mudanya lupa semuanya. Sholatnya baru 2 rakaat. anak kecil pulang ke rumah tanya, orang tuanya juga bingung, ragu, sampai tanya ke anaknya, tadi sholat nak berapa rakaat? 2 atau 4? Baru 2, Bi. Lupa semuanya. Ya, Allah musta'an. Ya, kembali kepada permasalahan. Keadaan yang kedua, yaitu seorang berubah niat dari amal yang sunnah menuju yang wajib. Apa hukumnya? Ya. Sebagai contoh misalkan, ya, seorang masuk masjid. Ya. Misalkan ya, habis safar jauh, ya, capek. Ya, pengen sholat sunnah, masuk masjid sholat sunnah, memang niatnya sholat sunnah, di pertengahan sholat dia baru ingat, baru sadar, subhanallah, saya belum sholat asar. Ya, belum sholat asar, dia musafir. Kalau musafir di tengah perjalanan sholatnya berapa rakaat? 2, kosong. Dari sisi surah, ya, secara zahir sama enggak? Sama 2 rakaat. Dia masuk masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi niatnya beda. Apakah boleh untuk merubah langsung otomatis ketika dia salat baru tersadar, baru ingat dia belum salat asar, kemudian dia rubah niatnya yang awalnya salat sunnah menjadi salat wajib? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi harus di mana? Ya, dari awal lagi. Ya. Nah. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, merubah niat dari amalan yang wajib menuju sunnah. Kebalikannya, ya, kebalikannya. Sekarang, ya, masuk masjid. Yang dia ingat, dia belum sholat duhur. Ya, musafir misalkan. Ya, dia sholat duhur. Namun ternyata dia baru ingat, ya, ternyata dia sudah sholat duhur, ya, bahkan dijamak dengan sholat asar. Gimana itu? Apakah boleh seorang melakukan satu amalan, ya, 2 kali dalam keadaan yang diminta, yang dituntut dalam syariat itu hanya 1 kali sholat duhur, yang wajib sehari semalam 1 kali? Apakah boleh 2 kali? Haram, tidak diperbolehkan. Nah, ini dia niat sholat duhur. Di pertengahan sholat dia baru ingat sudah sholat duhur, ya. Apakah dia harus batalkan sholatnya ataukah dia lanjutkan sholatnya dengan niat sholat sunnah? Ada yang tahu? Nah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini kayak mesin otomatis, otomatis bisa dirubah, ya. Jadi tidak perlu dibatalkan, ya, langsung lanjutkan saja sholatnya. Nah, jadi kalau yang wajib turun ke sunnah ini tidak mengapa, ya, tidak perlu dibatalkan, langsung lanjutkan saja. Beda kalau dari yang wajib ingin pindah dari yang sunnah pindah ke wajib, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, dari tadi malam banyak nomornya, ya. Mudah-mudahan gak lupa dan gak tercampur. Baik, keadaan yang keempat, yaitu merubah niat dari amalan yang sunnah menuju sunnah yang lainnya. Dari amalan yang sunnah menuju sunnah yang lainnya. Maka di sini ada 2 keadaan, ya, ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, yaitu amalan yang muqayyad, ingin dirubah menuju amalan yang mutlak. Sebagai contoh misal, salat sunnah rawatib. Ya, ini amalan muqayyad, ya, yang terkait dengan waktu, dikerjakan sebelum dan setelah salat wajib. Dan ini kata para ulama, salat sunnah rawatib ini maksudatun li dzatiha, yang diinginkan dengan zatnya, artinya diperintahkan di dalam syariat. Ya, secara zatnya. Maka ketika seorang ya, meniatkan ketika sholat dua rakaat, sholat sunnah rawatib, misalkan sholat qobliyah zuhur. Nah, kemudian ingin dia rubah ya, atau digabungkan dengan sholat sunnah yang sifatnya mutlaqah seperti tahiyatul masjid. Ya, apa hukumnya? Diperbolehkan. Ya, sholat sunnah, tahiyatul masjid ini hukumnya ya, sunnah dan sunnah yang mutlaqah, mutlaq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Ya, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat dua rakaat mutlaq. Ya. Sehingga salat tahiyatul masjid ini bisa digabung dengan salat apa saja, sampai dengan salat fardu sekalipun. Ya, jadi ketika seorang misalkan masuk dalam masjid meniatkan sholat sunnah rawatib, apakah dianjurkan ya, untuk dia sholat kembali dengan niat sholat tahiyatul masjid? Jawabannya tidak. Ya. Apa yang telah dia kerjakan dari sholat wajib, demikian juga sholat sunnah rawatib, ini sudah menggugurkan ya, kewajiban untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, yang dari sini menunjukkan bolehnya menggabungkan dua amal ibadah apabila amalan tersebut yang pertama muqayyad digabung dengan yang mutlak. Keadaan yang kedua yaitu merubah niat dari amalan yang sifatnya mutlak menjadi muqayyad. Ya, menjadi muqayyad. Misalkan seorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat dengan niat sholat tahiyatul masjid. Gak ada terbetik sama sekali ingin mengerjakan sholat sunnah rawatib. Gak ada. Apakah boleh? Ya, dia gabungkan niatnya. Nah, dengan sholat sunnah rawatib, sehingga dia tidak perlu sholat kembali. Maka yang sahih ya, dalam hal ini yang rajih, wallahu ta'ala alam bisawab, tidak boleh. Ya, mutlak menuju muqayyad. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ala qaulur rajih, berdasarkan pendapat yang kuat dalam hal ini. Adapun dari muqayyad menuju ke mutlak, maka ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi ini ya, asy-syar muslim rahimakumullah, empat keadaan tentang kondisi seseorang yang merubah niatnya. Ya. Wajib dengan wajib, sunnah dengan wajib, kemudian wajib dengan sunnah, kemudian sunnah dengan sunnah. Ya. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan dari beberapa fawaid yang bisa kita petik ya, dari hadis innamal a'malu binniyat. Berikutnya disebutkan Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimahullah, hadis yang kedua ya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Kalau hadis innamal a'malu binniyat, ini hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ya. Adapun hadis yang kedua ini juga dikeluarkan Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Berbicara tentang Abu Hurairah, ya. Ini berbicara tentang ad-din, tentang agama. Ya. Karena subhanallah, Abu Hurairah ya, tercatat dalam sejarah sebagai para sahabat ataupun sebagai sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. 5000-an lebih. Ya, hadis. Ya. Nah, dalam tempo waktu yang singkat, ya, menemani Rasulullah alaihi salatu wassalam di mana beliau masuk Islam, ya, setelah perang Khandaq, perang Ahzab, kurang lebih ya, 3-4 tahun. Namun waktu yang beliau miliki ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik, sehingga keislaman beliau yang termasuk ya, di akhir-akhir hidupnya Nabi itu betul-betul dimanfaatkan untuk belajar, untuk ta'lim, untuk ngaji, ya, menimba ilmu langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga sebagian para sahabat, ya, mereka memuji Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhu, disebabkan karena luasnya ilmu beliau dan semangatnya beliau untuk menuntut ilmu. Di samping ini juga berkat doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mendoakan kebaikan untuk Abu Hurairah, di mana beliau didoakan untuk tidak lupa, ya, dengan apa yang beliau dengarkan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di samping itu juga menunjukkan semangatnya beliau tidak menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah, ya, dipersisihkan tentang nama beliau sampai sebagian menyebutkan ada 30 pendapat, ya, 30 pendapat. Namun pendapat yang masyhur, dan ini yang dikuatkan Imam Nawawi rahimahullah dan yang lainnya, bahwa nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr yang nama di masa jahiliyah dahulu adalah Abdus Syams, ya, hambanya matahari. Ya. Nah, namun sebagian lagi menyebutkan bahwa nama Abu Hurairah, ya, namanya adalah kunyahnya. Ya. Namanya adalah kunyahnya. Nah, dan sebagai faedah, ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Wadi'i, ya, Syekh Mukbil rahimallahu taala, bahwa nama Abu Hurairah adalah kunyahnya. Siapa namanya Abu Hurairah? Abu Hurairah itu kunyahnya. Ya, itu juga namanya. Ya. Nah. Dan beliau berasal dari Yaman, ya, dari suku Daus. Beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaqbal, tidak akan menerima, ya, tidak akan membalas apa itu salat ahadikum, salat, ya, salah seorang di antara kalian yang dari lafaz ini kata para ulama, lafaz la yaqbalu Allah atau la yaqbalu Allah, Allah tidak akan menerima, menunjukkan tidak sahnya, ya, tidak teranggapnya. Apa yang tidak teranggap, yang tidak sah, salat ahadikum, salat salah seorang di antara kalian. Salat di sini disebutkan dengan lafaz nakirah, ya, lafaz nakirah. Apa nakirah? Sudah belajar bahasa Arab ini, eh? Kata yang masih bersifat umum. Namun di sini mudhaf, ya, dengan nakirah yang mudhaf kepada ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Kata yang sudah tertentu, ya, yang sudah menunjukkan makna tertentu. Salat ahadikum diidhofahkan dengan, ya, kum, dengan dhamir. Dhamir termasuk ma'rifat. Sehingga kaidah para ulama menyebutkan bahwa, ya, idhofatun nakirah ilal ma'rifah tufidul umum. Ya. Ketika ada lafaz yang nakirah yang sifatnya umum, nah, disandarkan kepada lafaz yang ma'rifat, ini memberikan faedah umum. Berarti yang dianggap tidak sah dan tidak teranggap itu salat yang mana saja. Ya, salat apa saja? Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Salat wajib baik yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Fardu ain, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ataupun yang fardu kifayah. Ya, seperti apa? Salatul jenazah. Ya, sebagian yang menyebutkan yang fardu ain adalah salatul kusuf, salat gerhana. Dan demikian juga salat sunnah dengan, ya, berbagai macam jenisnya. salat duha, salat sunnah rawatib, ya, salatul lail, ya, salat tahajud dan yang lainnya. Kenapa? Ya, ataupun kapan salat itu tidak diterima, tidak teranggap? Idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Apabila ya, dia berhadas ya, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Nah, al-hadas, asyur muslimin rahmatullah, lughatan al-fi'l. Secara bahasa, al-hadas maknanya adalah al-fi'l, perbuatan ya, atau kejadian. Adapun secara istilah syar'i ya, atau disebutkan syara'an, secara syar'i adalah seperti yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwa al-hadas al-muradu bihi al-khariju minas sabilain, yaitu apa saja yang keluar dari dua jalan ya. Al-khariju minas sabilain, apa saja yang keluar dari dua jalan, ini hadas, yaitu apa saja yang keluar dari kubul dan dubur. Oleh karena itu para ulama mereka membawa penafsiran al-hadas Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Bukhari ketika beliau membawakan hadis ini. Jadi hadis ini kan diriwayatkan oleh sahabat siapa? Abu Hurairah. Maka para tabi'in ya, murid-murid Abu Hurairah ketika mendengarkan Abu Hurairah membacakan hadis ini, mereka bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, mal hadas?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas? Kata Abu Hurairah, "Al-fusa'u wad-durat." Al-fusa'u wad-durat. Ya. Buang angin. Ya, buang angin. Al-fusa, baik yang senyap ataupun ad-durat, yang mengeluarkan suara. Ya. Nah, ini kata Abu Hurairah. Para ulama membawa perkataan Abu Hurairah ini bahwa beliau hanya menyebutkan contoh ya, dari sekian jenis hadas, dan bukan berarti hadas itu hanya buang angin ya, tapi beliau menyebutkan ya, bahwa kalau buang angin saja ini termasuk hadas, maka lebih-lebih yang lebih dari itu ya. Kalau angin saja itu sudah hadas, lebih-lebih lebih dari itu ya, berupa cairan ataupun ya, benda-benda yang keluar dari sabilain, dari dua jalan. Dan para ulama ya, mereka menyebutkan ijma' tentang tidak sahnya ya, bahkan ijma' tentang diharamkannya seseorang untuk sholat dalam keadaan tidak bersuci ya, tidak berwudu ataupun yang menggantikannya, baik itu dalam sholat yang wajib ataupun yang sunnah. Bahkan hadis ini menunjukkan batalnya sholatnya, sehingga barang siapa yang sholat dalam keadaan berhadas dengan sengaja tanpa ada uzur, ini azim berdosa ya. Dia sholat dalam keadaan belum berwudu, berhadas sengaja lagi, ini dosa. Dan terjadi khilaf apakah orang ini keluar dari Islam atau tidak ya, karena ini mengkhawatirkan ya, masuk dalam istihza, mengolok-olok syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan merendahkan Allah, melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang pertama ya, menyebutkan ya, bahwa orang yang sholat dalam keadaan berhadas ya, dengan sengaja, ini kufur ya, keluar dari Islam. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Dan pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, yang menyatakan tidak kafir, ya. Tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Walhasil, ya tentunya seorang, ya, menjauhkan diri dari amalan ini, ya, dan wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentunya seorang tidak ingin Islamnya diperselisihkan para ulama. Kamu Muslim atau kafir? Beda pendapat para ulama. Pengen seperti itu? Status kita? Ya. Miskin. Ya. Nah. Karena ada sebagian, ya, orang-orang yang nyeleneh, ya, maklum, ya, semakin kesini, semakin dekat dengan hari kiamat, ya, manusia semakin aneh, semakin nyeleneh, ya, perkara yang sudah jelas menjadi kabur, bahkan terang-terangan ditolak dan ditentang. Seperti ini, ya, hadas seorang ketika belum berwudu, ya, atau buang angin, mayoritas kaum muslimin tahu, ya, ketika seorang berwudu kemudian buang angin, ya, atau buang air kecil, ini membatalkan wudunya. Tapi ada sebagian yang menganggap bahwa ini tidak membatalkan wudunya, ya, sampai-sampai ada kejadian, ya, di sebuah tempat, ya, ada ikhwan cerita, dan ini kejadian yang dia alami, ya. Dia sholat, ya, di belakang imam, dia sebagai makmum. Maka di pertengahan sholat dia mendengar suara, dia mendengar suara, dan itu berasal dari imam, berasal dari imam. Bingung, kenapa? Imamnya lanjut. Nah, jadi akhirnya ragu-ragu, ya, oh mungkin ini bukan imam ini. Kenapa? Imamnya lanjut. Mungkin dari makmum ini. Nah, selesai sholat, ya, penasaran. Ini jelas dari depan. Konfirmasi, cross check, ah, imam. Tadi kayaknya ada suara dari depan. Ya, siapa? Kata imam dengan, ya, dengan pedenya. Ya saya. Kenapa? Pak imam berarti berhadas, batal wudunya, berarti batal sholatnya. Kenapa Pak imam gak keluar? Itu kan pendapat kamu. Kalau pendapat saya enggak. Jadi dia berpendapat bahwa buang angin ini tidak membatalkan wudu. Subhanallah, aneh, ajib. Ada yang seperti ini, ya. Nah, terus gimana sholatnya? Ya, gimana sholatnya? Jadi makmum semuanya ikut imam ini. Ternyata imamnya batal, tapi dia tidak membatalkan sholatnya. Allah Ta'ala abdus sholat, ya. Sempat kita tanyakan tentang kondisi hal ini, ya. Jawabannya bahwa adapun makmum, ya, maka mereka sah, ya, sholatnya, ya, tidak perlu untuk mengulangi. Adapun yang harus mengulangi adalah imamnya, ya, karena dia belum teranggap mengerjakan sholat. Nah, hey, berikutnya, ya, terkait dengan faedah dari hadis ini, maka di sini kita akan membawakan dan menyebutkan beberapa hal yang menjadi pembatal-pembatal wudu, ya, pembatal-pembatal wudu. Setelah kita mengutip bahwa berwudu, taharah, bersuci, ini merupakan syarat, ya, merupakan syarat sahnya salat. Maka di sini kita akan sebutkan nawaqidul wudu, ya, pembatal-pembatal wudu. Yang pertama adalah al-baul, ya, keluarnya air kencing. Dan dalilnya adalah hadis Sufwan bin Asal radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana, ya, walakin min ghaitin au bauli au naumin. Ya. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami apabila kami safar, ya, dalam keadaan safar, alla nanzila khifafana thalathata ayyamin wa la liyahunna, selama 3 hari 3 malam, ya, tidak melepas, ya, sepatu khuf kami ketika safar selama 3 hari 3 malam, ya, sebabkan karena, ya, bau air kencing, ya, buang air kecil atau buang air besar ataupun karena tidur. Yang dari sini menunjukkan bahwa keluarnya air kencing ini termasuk pembatal wudu. Nah, demikian juga yang kedua pembatal wudu adalah al-ghaid, kotoran, ya, keluarnya kotoran dari dubur. Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, aujahadun minkum minal ghaid, ya, ataukah kalian ghaid, ya, menunaikan hajat kalian buang air besar. Demikian juga yang ketiga, khurujur rih, keluarnya angin. Oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akharaja minhu am la?" Apabila salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu dalam perutnya dan menjadi problem baginya, apakah telah keluar atau belum? Kruyuk. Apalagi habis makan soto, makan bakso, makan rujak, ya, luar biasa gejolak. Orang enggak punya ilmu luar biasa bisa dipermainkan oleh syaitan. Was-was. Sudah keluar atau belum? Ya. Maka Nabi alaihi wasallam memberikan solusi. Fala yakhrujanna hatta yasma sawtan aw yajid rihan. Maka janganlah kalian keluar membatalkan salat kalian sampai kalian mendengarkan suara atau mendapati baunya. Ya. Yang maksudnya adalah sampai yakin Anda telah berhadas, ya, telah mengeluarkan angin, ya. Dan keluarnya suara ataupun bau ini bukan syarat. Kalau enggak ada suara, enggak ada bau, padahal yakin keluar, ini enggak batal sholatnya, ini ngawur, ya, tidak diperbolehkan. Ya gimana kalau orangnya tuli? Tuli enggak bisa dengar, ya. Jangankan suara angin, orang teriak saja di samping telinganya enggak dengar, ya. Padahal dia yakin, ya, telah keluar, ya, tetap, ya, saya enggak dengar, ya, kamu tuli gimana bisa dengar, ya. Atau bau, ya, terkadang enggak bau, ya, saya enggak cium, ya, enggak yakin, bukan, ya, itu sebagai tanda saja. Terkadang ada seorang yang mati rasa, ya, mati rasa, penciumannya itu telah dihilangkan, nggak bisa cium, mau busuk mau wangi sama saja. Ada, ya. Nah, jadi maksud dari hadis tersebut adalah sampai yakin, yang dari sini menunjukkan bahwa khurujur rih ini membatal wudu. Demikian juga al madhi, ya, al madhi, keluarnya madhi yang biasanya keluar disebabkan karena syahwat yang memuncak, ya. Yang keberapa? Yang kelima adalah al-wadi. Kalau tadi al-madhi dengan mim, kalau sekarang al-wadi dengan waw. Al-wadi ini juga, ya, cairan yang biasa keluar ketika selesai buang air kecil, ya, dan lebih bening, ya, daripada madhi. Terkadang keluar disebabkan karena sakit. Yang berikutnya adalah al-mani, ya, al-mani yang keluar disebabkan, ya, karena hubungan badan, ya, atau ihtilam. Yang berikutnya adalah hayat, keluar darah hayat, Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ini meratu istihadu fala adhur awad yang salah, abda audu salah. Ya Rasulullah, saya adalah wanita yang istihadah." Ya. Nah, istihadah. Apakah aku harus meninggalkan salat? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La. Innama dzalika 'irqun wa laysa bihaydin." Ya. Fa idza aqbalat haydatuki fad'i shalah. Wa idza adbarat fagsili 'anki dam tsumma shalli. Al-hadits. Kata Nabi, jangan. Ya, karena sungguhnya darah istihadhah itu disebabkan karena 'irq, urat yang bocor. Ya, karena penyakit. Ya, sehingga darah istihadhah itu beda dengan darah haid. Adapun darah istihadhah itu mujammad, ya, itu bisa membeku dan segar, ya, warnanya pun cerah seperti darah segar. Beda dengan darah haid. Adapun darah haid ini dari sisi baunya, ya, sudah busuk, warnanya sudah hitam, ya, merah kehitaman. Tambah lagi tidak bisa menggumpal cair. Ya, nah, kata Nabi, wa idza adbarat haydatuki, ya, apabila datang masa-masa haidmu, fada'i shalah, maka tinggalkan salat. Ya, wa idza adbarat, namun apabila telah usai masa haidmu, faghsil 'anki dam tsumma shalli. Ya. Maka bersihkanlah darahmu, kemudian salatlah. Artinya apabila keluar darah setelah masa-masa haid habis masih keluar darah, maka ini dihukum dengan darah istihadhah, sehingga tetap diwajibkan untuk sholat dan puasa. Ya. Dan nanti ada pembahasan tersendiri tentang darah istihadhah ataupun darah haid. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, beberapa hal yang keluar, ya, dari al-qubul ataupun dubur. Kemudian permasalahan yang lain, bagaimana dengan sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur selain dari apa yang kita sebutkan tadi? Ya. Nah, kalau yang kita sebutkan tadi itu muttafaqun alaih, sepakat para ulama bahwa itu nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ya. Lalu apakah kalau yang keluar itu selain apa yang kita sebutkan tadi juga membatalkan wudu? Seperti apa? Cacing. Ya. Cacingan. Atau kerikil. Ya. Atau kelereng, ya, koin, atau misalnya darah, nanah keluar dari kubul atau dubur, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Yang sahih, yang rajih wallahu ta'ala bisawab, membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Nah, permasalahan yang lain, bagaimana apabila keluarnya, ya, kotoran manusia atau kencing itu bukan melalui jalur yang biasa, ya, bukan lewat kubur ataupun dubur, tapi lewat tengah, ya, karena ada gangguan sistem apa metabolismenya. Ya, gak bisa keluar dengan normal, akhirnya dokter memvonis keluarnya lewat perut pakai selang. Ada gak? Ada, ya. Yang seperti ini apa hukumnya? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Namun yang sahih, yang rajih wallahu ta'ala bisawab, apabila yang keluar itu dipastikan surahnya bentuknya adalah al-ghaid, kotoran, demikian pula kencing, maka membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Nah, dan ini pendapat jumhur mayoritas dari para ulama. Kemudian permasalahan berikutnya adalah tidur. Apakah tidur ini membatalkan wudu atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. ya. Sebagian menyatakan bahwa tidur ini naqidun min nawaqidul wudu, pembatal dari pembatal-pembatal wudu. Tidur, tidur yang bagaimana saja, baik sedikit ataupun banyak, yang jelas dia tidur. Nah, dan ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, ya Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Ibn Rahuyah, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan pendapat yang kedua, ia menyatakan bahwa yang membatalkan wudu itu apabila tidurnya banyak, sejam, dua jam, batal. Kalau baru satu menit, dua menit, ini belum batal. Nah, dan ini pendapat jumhur para ulama, ya, karena mereka berhujjah dengan hadis al-ainani wika usah, ya, bahwa mata ini ikatan, ya, sesuatu. Jadi kalau misalkan matanya itu terpejam, berarti seakan-akan terbuka ikatannya. Jadi kalau dia tidur sedikit ataupun banyak, batal gitu. Pendapat yang ketiga, yang menyatakan bahwa tidur ini tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Mereka berhujjah dengan hadis, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ahdihi yantadiruna salatul asya." Ya. Bahwa dahulu para sahabat Nabi alaihi salat wasalam di zaman Nabi sedang menunggu waktu salat Isya. Hatta takhriqu ru'usuhum. Ya. Sampai kepala-kepala mereka termanggut-manggut, ya, terkantuk-kantuk saking lamanya. Summa yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian mereka mengerjakan salat tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Ya, hadis ini ya, riwayat al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Sehingga dari sini menunjukkan kata mereka bahwa tidur ini tidak membatalkan wudu. Kalaulah membatalkan wudu, maka tentunya Nabi akan mengingkari. Ya. Namun yang sahih yang radhiyallahu taala alam bisawab bahwa ya, tidur secara zatnya ini tidak membatalkan wudu. Ya. Namun tidur ini madhannatul hadas. Tempat yang memungkinkan seseorang untuk berhadas. Sehingga tidur yang membatalkan wudu adalah ketika seorang tidur nyenyak. Di mana ketika dia tidur nyenyak, ini merupakan tempat, ya, ataupun waktu yang sangat besar kemungkinan dia telah berhadas dalam keadaan dia tidak tahu. Sehingga syariat menetapkan bahwa ketika seorang tidur yang nyenyak, ya, maka membatalkan wudunya. Ya. Adapun tidur yang ringan, ya, maka ini tidak membatalkan wudu. Lalu apa perbedaannya tidur yang nyenyak dengan tidur yang ringan? Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan perbedaannya bahwa tidur yang nyenyak itu ketika seorang tidur, ya, dalam keadaan dia tidak menyadari kondisi yang berada di sekitarnya. Misalkan khutbah Jum'ah, ya, contoh saja yang praktek, ya, khutbah Jumat. Sudah khutibnya sudah teriak-teriak capek-capek, ya. Nah, pakai speaker lagi, full ke dalam semua. Masih bisa ngantuk tidur. Dalam keadaan ketika dia tidur, enggak sadar. Enggak tahu dan enggak paham apa yang ada di sekelilingnya, bahkan tema khutib saja enggak tahu apa yang dibahas. Ini sudah batal wudunya. Kenapa? Sudah nyenyak sudah. Apalagi sudah mimpi. Nah, mimpi khatib sedang berkhutbah. Nah, ini batal. Kenapa? Sudah enggak sadar. Tapi kalau misalkan dia tertidur, ya. Tapi dia masih mendengar, sayup-sayup sampai ya. Bahkan ketika ada temannya ngobrol sebelahnya, ini bukan dalam suasana ya, Jumat, ada yang ngobrol, tetap tidur. Tapi dia masih paham. Ditanya, mau kemana kemarin? Kemana kemarin? Langsung dia jawab, oh, pas lah. Nyambung, pas dan tepat. Ini berarti tidur yang ringan ya, tidur yang ringan. Maka ini tidak membatalkan wudu ya. Dan mendengkur ini juga bukan ukuran tidurnya. Kadang ada yang tipenya memang tidur ringan pun mendengkur gitu. Tapi kalau jawab nyambung, hebat kan? Hebat. Baru 1 menit sudah terdengar suaranya. Wah, si Fulan memang tukang orok. Ditanya nyambung, menunjukkan dia tidurnya ringan. Tapi ada yang tidak mengeluarkan suara sama sekali, tapi langsung hilang dari peredaran. Walhasil ya, ini pendapat yang rajih insyaallah taala bahwa tidur secara zatnya ini tidak membatalkan wudu. Ya, namun tidur ini madhannatul hadas ya, tempat di mana seseorang sangat memungkinkan untuk mengeluarkan hadas ya, sehingga tinggal dilihat. Kalau tidurnya itu nyenyak, maka ini membatalkan wudunya. Baik. Berikutnya adalah aklu lahmil ibil ya. Aklu lahmil ibil, memakan daging unta. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah membatalkan wudu atau tidak. Jumhur para ulama menyebutkan bahwa memakan daging unta ini tidak membatalkan wudu. Jumhur. Nah, dan pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa memakan daging unta ini membatalkan wudu. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Rahuyah, Ibnu Munzir, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan pendapat yang kedua insyaallah taala pendapat yang rajih, wallahu taala alam bisawab. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim rahimahullah, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah atawaddau min luhumil ghanam, wa ya Rasulullah, apakah saya harus berwudu disebabkan karena saya makan daging kambing? Qala in syi'ta, kata Nabi, kalau engkau mau. Qala atawaddau min luhumil ibil, kata orang tersebut, lalu apakah aku harus berwudu disebabkan karena aku makan daging unta? Qala na'am, kata Nabi, iya, kamu harus berwudu ya. Sehingga dari zahir hadis ini menunjukkan bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudu. Demikian pula kuahnya yang digunakan untuk memasak daging unta ya. Para ulama menyebutkan bahwa apabila kuahnya tersebut tercampur dengan daging unta, maka juga masuk yang membatalkan wudu. Lalu apakah bisa dikiaskan dengan burung unta? Sama-sama unta ya, beda, sama-sama unta namanya ya, tapi bukan burung unta ya. Ada yang menyebutkan bahwa ilahnya ya, itu adalah karena daging unta itu panas, sehingga setiap daging yang panas ya, atau setiap yang dipanaskan itu membatalkan wudu, membatalkan wudu. Maka ini juga pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah ya, sehingga ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya ya. Lalu apa hikmahnya ya. Nah, apa sebabnya, apa ilahnya ya, jawabannya tauqifiyah ataupun ta'budiyah, kan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Berikutnya masuk zakar ya, menyentuh kemaluan. Dan sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan masjid zakar, menyentuh kemaluan, yaitu menyentuh bila ha'il, tanpa ada pembatas. Ya, tanpa ada pembatas. Adapun apabila ada pembatas, maka terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa ini tidak membatalkan wudu. Ya, ada kain, ya, ada pakaian yang menghalangi menyentuh, tapi ada penghalang, maka tidak membatalkan wudunya. Namun yang terjadi khilaf adalah ketika ada yang menghalangi, ketika langsung, ya, mubasyarah, kulit dengan kulit. Ya, maka ini yang terjadi khilaf dengan para ulama. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Jumhur para ulama berpendapat bahwa ini membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Ya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ya, rawahu ashabus sunan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, ashabus sunan, Ibn Majah, Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, dan pendapat yang lain menyatakan bahwa ini, ya, tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Dan mereka berhujjah dengan hadis Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, masasu dzakari aw yamassu ar-rajulu dzakarahu fi shalah alaihi al-wudu?" Kata orang ini, "Ya Rasulullah, saya menyentuh zakar ketika saya sholat, apakah saya harus berwudu?" Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Innama huwa bad'atu minka." Ya, sesungguhnya, ya, zakar ini sama seperti anggota tubuh yang lainnya, artinya tidak membatalkan wudu. Nah, dan sebagian lagi membuat sebuah rincian, ya, di mana ada yang menyatakan bahwa apabila menyentuhnya dengan syahwat maka ini membatalkan wudu, namun kalau tidak maka tidak membatalkan wudunya. Sebagian yang menyebutkan apabila menyentuhnya itu dengan sengaja membatalkan wudu, ya, namun kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan wudu. Maka rincian-rincian ini asyara muslimin rahimakumullah membutuhkan dalil, ya, membutuhkan kepada dalil, sehingga wallahu ta'ala alam biswab, pendapat yang rajih dalam hal ini bahwa menyentuh kemaluan ini tidak membatalkan wudu. Ya, untuk mengkompromikan dan menggabungkan dua hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu ta'ala anha, demikian pula hadis Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, bahwa masud zakar ini tidak membatalkan wudu, hanya saja yustahab an yatawadda, ya, namun mustahab, ya, disunahkan untuk dia berwudu. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah, demikian pula Imam Ahmad dalam satu riwayatnya Zuhri, dan pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan ini juga yang dikuatkan oleh Ibn Taimin rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa hukumnya sunnah, ya. Nah, kemudian permasalahan yang terkait dengan ini, lalu apakah termasuk yang membatalkan wudu, atau kalau kita menguatkan pendapat yang mengatakan sunnah, ya, untuk berwudu ketika seorang menyentuh kemaluannya, ketika seorang menyentuh dua bagian yang berada di sekitar dzakarnya, paham ya maksudnya? Apakah termasuk? Ya. Atau tidak? Terjadi khilaf. Ya. Sebagian menyatakan, ya, dan ini pendapat jumhur, tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Namun sebagian pendapat yang lain menyatakan membatalkan wudu. Dan ini pendapat Urwah bin Zubair, Ikrimah dan Az-Zuhri. Ya. Dan mereka berhujjah dengan hadis man massa dzakarahu wa radghaytai wan sayyihi falyatawadda, barang siapa yang menyentuh zakarnya atau dua bagian di bawahnya maka falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Kalau hadis ini sahih, Ini hujah yang paling kuat untuk menyatakan batalnya. Namun ternyata tambahan riwayat ya unsayaihi ini dhaif, ya, dilemahkan oleh para ulama, dan ini ya disebutkan sebagai tambahan dari salah seorang perawi. Permasalahan yang lain, lalu apakah ketika menyentuh dubur ini juga membatalkan wudu atau tidak? Nah, terjadi khilaf dengan para ulama. Namanya rajih dalam hal ini yaitu pendapat yang menyatakan bahwa tidak membatalkan wudu, ya, seorang menyentuh duburnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil yang mengkhususkan, ya, bahwa menyentuh dubur ini membatalkan wudu. Karena yang disebutkan dalam hadis yaitu man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh dzakarahu falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Permasalahan yang lain, apakah ketika seorang menyentuh zakar milik orang lain itu membatalkan wudu atau tidak? Ya. Nyeboki anak, ya, kencing, dicaboki, mau tidak mau disentuh, ya kan? Apakah ini membatalkan wudu atau dasarkan pendapat yang menyatakan mustahab, apakah disunnahkan untuk berwudu atau tidak? Maka di sini pendapat yang sahih yang rajih wallahu taala bisawab, ini tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Nah, dan ini pendapat Ibnu Munzir, Ibnu Hazm rahimallahu taala, ya, disebabkan karena tidak ada dalil yang khusus, ya, yang menunjukkan bahwa hal tersebut membatalkan wudunya. Berikutnya adalah masul mar'ah. Masul mar'ah. Ini lanjut, ya. Enggak ada istirahat, ya. Insyaallah bersabar 15 menit lagi. Paling lama. Ya. Masul mar'ah, ya, menyentuh wanita. Apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sampai-sampai ya, dahulu saya masih ingat ketika masih kecil, ya, di musola, ya, biasa belajar ngaji di musola-musola kecil sama Pak Kiai, Pak Ustadznya. Ketika tiba waktu sholat, ya maklum, dia mesti masyarakat, musola masyarakat, tempat wudunya satu. Itu luar biasa, ya. Anak-anak yang laki-laki sama yang perempuan itu, ya, kalau sudah wudu begitu menghindar, ya. Kenapa? Karena takut disentuh, ya. Takut disentuh. Karena kalau disentuh, wudu lagi. Sampai ada yang mainan, dicolek-colekin, biar capek wudu terus. Nah, ini jadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah menyentuh seorang wanita itu membatalkan wudu atau tidak? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, demikian pula Al-Wazai, Mahkul, Atha' berpendapat bahwa masul mar'ah, menyentuh wanita ini membatalkan wudu. Ya. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa menyentuh wanita ini tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ya. Secara mutlak. Dan di sana ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa apabila menyentuhnya dengan syahwat, ya, ini membatalkan wudu. Namun apabila tanpa sengaja, maka tidak membatalkan wudunya. Namun yang sahih wallahu taala alam bisawab, pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa masul mar'ah ini tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Sengaja atau tidak sengaja. Dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Kecuali apabila dia menyentuh wanita kemudian dengan syahwat sampai mengeluarkan mani misalkan. Maka batal wudunya, bukan karena menyentuhnya, tapi karena apa? Madinya. Ya. Nah, jadi walhasil, ya, ini pendapat yang kuat insyaallah taala, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Awlamastumun nisa?" Ya. Apa kalian ataukah kalian menyentuh para wanita, maksudnya al-jima', yaitu bahwa yang membatalkan wudu yaitu apabila seorang mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya. Ya, seperti yang ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair, demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian juga ya, ketika Rasulullah alaihi wasallam ya salat malam, ini kaki beliau menyentuh ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maklum, rumah Nabi itu ya, RSSSS. Sangat amat kecil ya, sangat amat kecil. Sehingga untuk salat malam saja itu harus menyita tempat tidurnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau sujud diangkat ya, berdiri diluruskan lagi, luar biasa. Ini baru luasnya. Atapnya itu sampai nyendul. Ya. Nah, seperti yang dikisahkan oleh Al Hasan Al Basri rahimallahu ta'ala kalau tidak salah. Ya, yang menjelaskan tentang kesederhanaan kehidupan Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam keadaan beliau manusia yang terbaik, manusia pilihan. Ya. Nah, yang kalaulah iman beliau dibandingkan dengan iman seluruh makhluk, ini tidak bisa dibandingkan dalam keadaan seperti itu. Artinya ma'asyar muslimin rahimakumullah, kemuliaan ya, ketinggian derajat ini bukan diraih dengan banyaknya harta, tingginya kedudukan ya, kemasyhuran, ketenaran, popularitas ya, jabatan atau yang semisalnya dari perkara-perkara dunia, tapi seorang menjadi mulia, tinggi derajatnya, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena iman. Karena iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang terbaik di antara kalian yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, ya. Yang paling saleh, yang paling lurus hatinya, yang paling benar akidahnya, yang paling ya, saleh, yang paling baik amalannya. Nah. Baik. Masalah yang lain adalah khurujul qai. Muntah. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Nah. Ini terjadi khilaf dengan para ulama, ya. Di antara para ulama berpendapat bahwa qai muntah ini membatalkan wudu, dan ini pendapat jumhur para ulama. Luar biasa, ya. Berapa masalah yang kita lewati ya, di mana jumhur ya, menyebutkan satu pendapat, namun ternyata yang rajih pendapat mayoritas atau minoritas dari para ulama, yang menunjukkan bahwa ya, tidak semua pendapat jumhur itu ya, benar. Dalam artian yang kita cari, yang kita pilih dari pendapat-pendapat para ulama itu adalah yang lebih mendekati kepada dalil, ya. Lebih mendekati kepada dalil, beranas. Ya. Nah, maka di sini dalam masalah ini jumhur para ulama berpendapat bahwa qai itu membatalkan wudu. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhiyun falyatawadda. Tsumma yabni 'ala salati tsumma yabni ya, 'ala dzalika" walam yatawadda ya atau qala sallallahu alaihi ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila kalian tertimpa qai muntah atau ru'af mimisan ya, keluar darah dari hidung, au qalasun qalsun keluarnya sebagian makanan atau cairan dari lambung lewat mulut, sendawa itu keluar kan? Ini namanya qalas atau qalsu. Au madhiyun atau madhi. Nah, kata Nabi, barang siapa yang tertimpa salah satu dari empat hal ini, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Nah, hendaklah dia berwudu. Sehingga jumhur para ulama berpendapat bahwa berdasarkan dalil dari hadis ini menunjukkan bahwa al-qai muntah itu membatalkan wudu. Namun sayang sekali hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini lemah. Ya, dha'afahu Ahmad wa ghairuh. Hadis dilemahkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, Sehingga kesimpulannya bahwa qai ini tidak membatalkan wudu, ya. Karena lemahnya hadis yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Dan ini pendapat Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Hazm rahimahullah, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, demikian juga ya, dari hadis tadi disebabkan karena lemahnya, ya, sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa ru'af, ya, keluarnya darah, ya, mimisan, demikian juga falas, ya, keluarnya sebagian makanan dari lambung melalui mulut, ya, ini juga tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian juga, ya, termasuk permasalahan yang lain adalah tentang darah istihadhah. Ya, darah istihadhah, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Jumhur para ulama berpendapat bahwa darah istihadhah ini membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa tawaddai li kulli salah. Ya, ketika Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan tentang kondisinya, hadis yang kita sudah lewati, ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi menyebutkan dalam sebuah riwayat, wa tawaddai li kulli salah, dan hendaklah anda, anti, kamu berwudu setiap kali hendak mengerjakan salat. Sehingga jumhur para ulama berpendapat bahwa idar istihadhah ini membatalkan wudu. Ya, namun yang sahih, yang rajih Allah taala alam bisawab, bahwa dar istihadhah ini tidak membatalkan wudu. Nah, karena hadis yang kita sebutkan tadi ini hadis yang dhaif, ya. Hadis yang lemah. Nah, Allah taala alam bisawab. Meskipun para ulama mereka menyebutkan bahwa hendaknya seorang yang seorang wanita yang istihadhah ini ketika hendak mengerjakan salat dia berwudu, ya, dia berwudu setiap kali salat hendaklah dia berwudu, bukan, ya, menunjukkan bahwa istihadhah itu, dari istihadhah itu membatalkan wudu, tidak, ya. Nah, namun apabila ada darah yang keluar ketika dia salat, ya, maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa, dan ini disebabkan karena darah penyakit, ya, dan ini juga dikiaskan oleh para ulama dengan kondisi seseorang yang tertimpa penyakit, ya, salasitul bau, ya, kencing terus, ya, dan atau buang angin terus, ya, penyakit, maka ini hendaknya ketika seorang hendak salat dia berwudu, adapun yang keluar di sela-sela itu di tengah-tengah salat, maka ini tidak mengapa insyaallah ta'ala, hanya saja, ya, hendaknya seorang mengenakan sesuatu yang bisa menahan najisnya. Apabila kencing terus, maka mengenakan, ya, celana atau sesuatu yang bisa menghalangi, ya, najisnya itu biar tidak, ya, menyebar kemana-mana. Sehingga ini ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, hal-hal yang disebut kepada ulama kita terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Sehingga kesimpulannya, ya, dari apa yang kita bawakan, dari pembatal-pembatal wudu, maka di sini bisa kita klasifikasikan, ya, kita kategorikan menjadi tiga bahagian. Ya, yang pertama adalah pembatal wudu yang disepakati para ulama. Poin yang pertama ini, yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain, apa saja yang keluar dari dua jalan, dua jalur, kubur ataupun dubur. Ya, 7 atau 8 poin yang kita sebut yang tadi, air kencing, ya, angin, al-ghaid, kotoran, haid, nifas dan seterusnya. Ya. Ini sepakat para ulama bahwa ini membatalkan wudu. Demikian juga yang disepakati para ulama adalah zawalul aql, ya, hilangnya akal, disebabkan karena pingsan atau junun, gila, baru ambil wudhu, mau ke masjid jatuh, pingsan, pingsan, nggak sadar, setengah jam berikutnya bangun, batal wudhunya, batal. Kalau dia ingin mengerjakan sholat maka dia harus berwudhu kembali, atau karena mabuk, Demikian juga yang dibawakan oleh sebagian para ulama, termasuk poin yang pertama adalah ar-riddah. Seorang keluar dari Islam, murtad. Ini juga membatalkan wudunya. Berwudu, murtad. Kurang kerjaan. Nah, alhamdulillah. Kemudian masuk Islam lagi. La haula wala quwwata illa billah. Baik, ini yang disepakati oleh para ulama. Berikutnya, perkara yang kedua adalah pembatal wudu yang diperselisihkan. Namun yang rajih bahwa ini adalah membatalkan wudu. Yang pertama adalah naumul mustaghriq, tidur yang nyenyak. Yang kedua, aklu lahmil ibil, memakan daging unta. Nah, bagian yang ketiga, selesai bagian yang kedua, adalah hal-hal yang dipersisikan para ulama, namun yang sahih ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Yang pertama adalah masud dakar, menyentuh kemaluan. Yang ketiga, dar istihadah, yang berikutnya masul mar'ah, menyentuh wanita. Yang berikutnya al-qai, muntah. Termasuk tadi falas, apa falas? Sendawa ya lah. Nah, sendawa sampai mengeluarkan apa? Makanan. Ini juga yang sahih tidak membatalkan wudu. Demikian juga ru'af, mimisan. Ini tidak membatalkan wudu. Atau secara umum mengeluarkan darah, bukan melalui dua jalan, kubur ataupun dubur, maka ini yang sahih tidak membatalkan wudu. Oleh karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, masih saja kaum muslimin yang para sahabat dahulu, mereka salat dalam keadaan darah mengalir dan keluar dari tubuh mereka. Di saat ada sebagian kaum muslimin yang mereka berjaga-jaga di garis perbatasan antara kaum muslimin dan orang kafir, kemudian ketika mereka mengerjakan sholat, tiba-tiba ada panah yang melesat atau tombak mengenai tubuh mereka. Dalam keadaan mereka terus melanjutkan sholatnya. Nah, yang dari sini menunjukkan bahwa inilah yang diamalkan para sahabat, para salaf. Dan ini pendapat mereka yang menunjukkan kepada kita bahwa keluarnya darah selain dari dua jalan, maka ini tidak membatalkan wudhu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Masyaallah. Alhamdulillah pas. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang demikian selesai untuk pembahasan dari dua hadis ini, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang telah kita bahas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan al-istiqamah, sabar kepada kita sekalian di atas tauhid dan sunnah. Wallahu ta'ala alam suwab. Wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.